hukum terkait dengan khabarnya fi'il-fi'il yang menghapuskan hukum al-mubtada wal khabar. Ya, kemarin telah dijelaskan bahwasanya khabarnya boleh mendahului daripada fi'il-fi'ilnya, kecuali yang dikecualikan. Ya, yaitu laisa dan dama. Adapun pada laisa, bagaimana? Boleh atau tidak yang rajih? Boleh. Ya. Yang tidak boleh hanya pada dama. Kemudian juga yang beramal bukan hanya pada fi'il madhinya, kana, amsa, adha dan yang lainnya. Juga yang beramal adalah yang bertasarruf darinya, fi'il mudhari ataupun masdarnya ataupun isim fa'ilnya. Kemudian terkadang ya kana dan beberapa temannya digunakan dalam keadaan tamah, yaitu mencukupkan dengan yang marfu'nya sebagai fa'ilnya, tidak butuh lagi kepada yang mansubnya. Kemudian juga belum ya nih, sekarang kita masuk ke tanbih. Silakan dibaca tanbih. Wa idza stu'milat adha tamatan fahiya bi ma'na dakhala fid duha nahwu adhayna ay dakhalna fid duha wa bata bi ma'na arisa ka qauli Umar amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad bata bi mina ay arisa biha wa qad takunu bi ma'na nazala yuqalu batal qaum ay nazala bihim lailan wa sara bi ma'na intaqala nahwu saral amru ilaika ay intaqala wa qad ta'ti bi ma'na raja'a ala ilallahi tasirul umur ay tarji'u wa dhalla bi dhal mushalah bi ma'na dama wastamarra nahwu dhallal yawm ay dama dhilluhu wa baraha wa bariha bi ma'na dhahaba nahwu wa idh qala Musa li fatahu la abrahu ay la adhhaba wa anfaqa bi ma'na infasala nahwu fakattu al khatimu fanfaqa fakaktu al-khotama fangfakka ay infasola wadama bima'na bakiya nahwu ma damati samawatu wal-ard ay ma bakiyat illa zala ma diyazalu la ma diyazilu wa la ma diyazulu fa innahuma tamani al-awalu minhuma muta'addili wahid wa masdaruhu zail wa sani qasir wa masdaruhu zawal wa fati'a bikasrita wa laysa fa innaha mulazimatun linnaqsi fala tastagni an khobarin yatimu bihil kalam wa zahaba Abu Hayyan fi naqtihi ila anna fati'a takunu tamatan bima'na sakana qolat damamini ida urida fata'a bifat hita wa amma maksurutta fala takunu ila nakison intaha wa zahaba Abu Adi al-Farisi fil halabiyat ila anna zala takunu tamatan nahwu ma zala zaidun an makanihi aylam yang takil Ailam yang takil anhu wa fi syarhil muradi ma yuhamu anna zala wa bariha wa fati'a wa anfaqa fi nuqsan wa tamam bima'na wahid wa hadha la sabilu ilaihi lima qararnahu min akhtilafi ma'aniha wa dhahabal kufiyun ila anna laysa qad takunu atifatan la isma laha wa la khobaro nahwu innama yajzil fata laysal jumal wa innama kanat atifatan li annaha bima'na la nafiyah allati yu'tafu biha ba'dal isbat wa takhtasu kana an akhwatiha bi umurin bi jawazi ziyadatiha lafdun wa ma'nan falatufidu dalalah alal madi wa la yusnadu ilaiha fa'il bal yakunu wujuduha ka'adamiha kal harfi zaid wa yabakal kalamu ba'da hasfiha ala ma'nahu qoblahu illa fit ta'kid qala haytul fi syarhil mufassal qala hutail fi syarhil mufassal wa hadha ma'na zaid fi kulli mawdi wa qala Abu Bakr al-Khubaisi wa qad takunu mulhotu fil lafdi dunal ma' wa qad takunu mulhotan fil lafdi dunal ma'na ka qawlika zaidun kana qa'imun fatadullu kana ala annal qiyam kana fiha madha intaha wa fi ridho i'lam Wa fi radhi i'lam annaka na tuzad khairu mufidatin li syai'in illa mahdud ta'kid. Illa mahdud ta'kid. Ka qawlihi ta'ala man kana fil mahdi sabiyya kadza idza dallat kana 'ala zaman 'ala zamanil madi wa lam ta'mal nahwu makana ahsana zaidan. Fa'adamu amaliha hina idin li'adami dalalatiha 'alal hadatsil mutlaq. Fabaqiyat kadzorfu dalatun 'ala zaman faqat. Fabaqiyat kadzorfi dalati 'ala zamani faqat. Intaha. Wa innama takunu zaidatan bi syartin an takuna bi lafdil madi li khiffatihi walita'ayyuniz zamani fihi dunal mudhari. Wa nadaru ziyadatuha bilafdil mudhari ka qawli syair anta takunu majidun nabilun ida tahabbu syam'alun balilun bi fathil ba bi wazni sakil bi makna sakil bi fathil ba bi wazni sakil bi makna mablulah. Wa idza sta'malta atau juga boleh wa idza su'milat adha tamatan fa hiya bi ma'na dakhala. Adha kalau digunakan dalam keadaan tamah yaitu yaktafi bi marfu'iha duna mansubiha, cukup dengan yang marfu'nya tanpa yang mansubnya, fa hiya bi ma'na dakhala, maka maknanya dakhala, masuk fi dhuha, masuk di waktu dhuha, memasuki waktu duha. Nahwu adhayna, contohnya kami, ya, adhayna maknanya dakhalna fi duha, kami memasuki waktu duha. Wabata bimakna arisa, dan bata bermakna arisa. Apa arisa? Terus menerus, ya. Kaqawli Umar radhiyallahu anhu, seperti ucapannya Umar radhiyallahu anhu, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad bata bi Mina. Ya, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bata bi Mina, ai arisa biha, yani menetap di sana. Ataupun terus-menerus di sana. Wa qad takunu bi ma'na nazala. Ya, dan terkadang bata ketika dijadikan tamah maknanya adalah nazala, singgah. Ya, yuqal bata al-qaum. Ya, batal qawm ay nazala bihim layla, yakni mereka singgah di malam hari. Ya, di situ laylan, ya. Ya, nuzila bihim laylan, nabi. Fa'ilnya enggak ada, ya. Atau nazala al-qawm bihim, kaum itu singgah di satu kaum laylan, di malam hari. Wa soro bima'na intaqola, dan soro ketika dijadikan tamah maknanya intaqola, bergeser, pindah. Saral amru ilaika, berpindahlah urusan itu kepadamu, urusan berpindah kepadamu. Ai intaqala, yakni maknanya intaqala. Wa qad ta'ti bi ma'na raja'a, dan kadang sara ketika dijadikan tamah maknanya raja'a, kembali. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah, hanya kepada Allah segala sesuatu itu akan kembali. Tasiru, bukan menjadi namanya, ya. Ya, tapi kembali kepada Allah. I'rabnya berarti al-umuru sebagai apa? Fa'il. Marfu 'alamat rafihi, dhammatu dhahiru 'ala akhirih. Sudah. Tidak perlu antum mencari apa yang mansubnya. Kenapa? Karena tasiru di sini adalah tamah. Ay tarji', yani maknanya tarji' al-umur ilaih. Wa dhalla, kemudian dhalla kalau dijadikan tamah bi dha al-mushalah, dengan dha yang di atasnya ada garis lurus seperti tongkat, ya, untuk membedakan dengan dha, ya. Al-mushalah itu apa? Alif, seperti alif ataupun seperti tongkat yang berdiri di atas huruf bo, untuk membedakan dengan apa? Bo. Bima'na dama wa samarra. Ya, ketika dijadikan tamah maknanya dama wa samarra, terus menerus, ya, selalu. Contohnya dhalla al-yawm, dhalla al-yawm ay dama dhilluh. Yani maknanya senantiasa. Iya. Terus menerus dhilluh. Keteduhannya ataupun naungannya. Teduh itu. Jadi banyak awan gitu. Sehingga enggak ada terik matahari yang menyinari. Wa bariha bi makna dhahaba. Kemudian bariha kalau dijadikan tamah maka maknanya adalah zahaba. Pergi. Wa idz qala Musa li fatahu la abrah. Tatkala Musa berkata kepada pembantunya, la abrah, saya tidak akan pergi. Ay la azhabu. Ya. Yani saya tidak akan azhab, tidak akan pergi. Wa infaka bi makna fasala. Kemudian infaka kalau dijadikan tamah maknanya infasala. Ya, terlepas. Terpisah. Fakaktul khatama fanfakka. Saya lepas cincin ini maka lepaslah. Ay infasala. Yani terlepas. Wadama bimakna baqiya. Dan dama kalau dijadikan tamah maknanya adalah baqiya tetap. Madamatis samawatu wal ardu. Selama. Bermakna baqiya tetap atau kekal ya. Madamatis samawatu wal ardu. Selama kekalnya langit dan bumi. Selama tetapnya langit dan bumi. Aima baqiyat. Yani selama tetapnya langit dan bumi. Kemudian la zala. La zala. Madi yazal. Madinya yazal. La madi yazil. Bukan madinya yazil. Sudah kita lewatkan ya. Wa la madi yazul. Bukan madinya yazul. Tapi madinya yazal. Karena zala itu mudhorainya ada yang yazalu, yang ini pada pembahasan kita termasuk nawasikh. Ada juga yang yazilu, maknanya mayyaza, membedakan. Ada yang yazulu, mana ya apa? Yazahaba, hilang. Ataupun intaqola. Fa innahuma tamani. Sesungguhnya keduanya yazilu dan yazulu. Tamani adalah tam, ya, fiil yang tam, bukan yang naqis. Al awwalu minhuma muta'addin li wahidin. Yang pertama dari keduanya yaitu yazilu itu muta'addin li wahidin, butuh kepada satu maf'ul. Wa masdaruhu az-zail, masdarnya adalah az-zail. Ya. Apa contohnya yang kemarin kita lewatkan? Enggak, zala yazilu yang maknanya mayyaza. Yang ada bo'an minal ma'iz tuh. Ya, zala zaidun bo'nahu minal ma'iz ya. Zala zaidun bo'nahu minal ma'iz. Zaid memisahkan. Ya, bo'nahu minal ma'iz. Ya. Kambing-kambingnya dari biri-birinya. Wasani yang kedua yaitu yazulu qasir. Ya, masdarnya az-zawal, maknanya intaqala. Wa fatia, kemudian fatia bi kasri ta dengan mengkasrah ta, fa innaha mulazimatun linaqsi. Sesungguhnya dia fatia. Ya. Wa laisa dan juga laisa, fa innaha mulazimatun linaqsi. Melazimi naqs. Melazimi naqs. Fala tastaghni an khabarin yatimu bihil kalam. Maka dia tidak bisa lepas dari khabar yang menyempurnakan kalam. Tidak bisa lepas dari khabar. Ma fatia zaidun, berhenti, enggak boleh. Ataupun laisa zaidun, berhenti, enggak boleh. Wa dhahaba Abu Hayyan fi nukati An-Nuktah Al-Hisan, syarah satu kitab milik Abu Hayyan. Wa dhahaba Abu Hayyan fi nukati ila anna fatia takunu tamatan bi ma'na sakana. Qala Ad-Damamini idza urida bi fata'a bi fathita Wa amma maksurut ta fala yakunu illa naqisa intaha. Abu Hayyan berpendapat di dalam kitab nukatnya bahwasanya Fatihah itu juga terkadang digunakan tamah. Maka ketika itu maknanya sakana. Apa sakana? Bisa tinggal atau tenang ya. Litaskunu ilaiha. Qala Ad-Damamini, dikomentari oleh Ad-Damamini, ya bahwasanya Fatihah itu bisa menjadi tamah. Ya. Idza urida bi fataa, jika yang dimaukan adalah fataa dengan fathah ta-nya. Ya. Wa amma maksurut ta, adapun kalau dikasrah ta-nya Fatihah, fala yakunu illa naqisa, maka mesti dia naqis. Ya, butuh kepada khabar yang menyempurnakan maknanya. Tapi kalau di fathah ya bisa dia tamah. Intaha. Wa dhahaba Abu Ali Al-Farisi fil Halabiyat ila anna zala takunu tamatan nahu ma zala Zaidun an makani ay lam yan qul anhu. Dan Abu Ali Al-Farisi di dalam Al-Halabiyat berpendapat bahwasanya zala juga bisa menjadi tamah. Contohnya ma zala Zaidun an makani, maknanya beliau Zaid lam yanqul anhu, belum meninggalkan atau bergeser dari tempatnya. Tidak bergeser dari tempatnya. Wa fi syarhil muradi ma yuhimu anna zala wa bariha wa fatia wa anfakka fi nuqsan wa tamam bi makna wahid, bi ma'nan wahidin. Wa hadha la sabila ilayhi lima qararnahu min ikhtilafi ma'aniha. Dan di dalam syarh al-muradi ma yuhimu, ada sesuatu yang mengesankan bahwasanya zala dan juga bariha, fatia, infaka dalam hal nuqsan wa tamam satu makna sama gitu. Bisa dijadikan naqis, bisa dijadikan apa? Tam. Zala, bariha, fatia, infaka sama hukumnya dalam hal naqis dan at-tamam. Wa hadza la sabila ilaihi, kata beliau. Ya, asyarih, tidak ada jalan untuk menyamakannya. Ya, tidak sama, ada perbedaan. Lima qararnahu min ikhtilafi ma'aniha, karena apa yang telah kita tetapkan dari adanya perbedaan antara itu semua. Ya, sudah lewat kan tadi rinciannya, dirinci ya tidak disamakan. Wa dhahabal kufiyun ila anna laysa qad takunu 'atifatan lasmalaha wala khabara nahwu inna ma yajzi al-fata laisal jamalu. Orang-orang Kufah berpendapat bahwasanya laisa terkadang dia menjadi pengatof, ya menjadi fiil yang sekedar mengatofkan. Lasmalaha, tidak ada isim baginya. Wala khabara, tidak ada pula khabarnya. Ini seperti huruf atof. Nahwu, contohnya dalam ungkapan orang Arab, inna ma yajizil fata laisal jamal, tidak lain yang bisa berbalas budi itu adalah seorang pemuda, maksudnya seorang manusia yang berakal, cerdas, bukan onta. Onta tidak bisa membalas budi. Di sini laisal jamalu, al jamalu diapofkan oleh dengan laisa kepada al fata gitu. Tidak ada khabarnya, tidak ada isimnya. Irobnya al jamalu ma'apuf alal fata itu. Laisa berarti apa? Hah? Fi'ilun madin. Iya. Atif, iya. Ataupun lil ataf faqat, untuk mengatafkan saja. Ma ba'dahu ila ma qablah. Inna ma yajzil fata laisa al jamal. Ya. Tidak lain yang bisa membalas budi adalah manusia, seorang pemuda yang berakal, bukan unta. Kalau unta tidak bisa membalas budi, ya ini sepertinya merupakan apa? Sindiran bagi orang-orang yang tidak bisa membalas budi dengan al-jamal. Serupakan dengan apa? Jamal, onta. Dikasih kebaikan tidak bisa membalas kebaikannya. Ya, sama dengan onta itu. Wa inna ma kanat 'atifatan li annaha bi ma'na la annafiyata, bi ma'na la annafiyati allati yu'taf biha ba'da al-itsbat. Tidak lain di sini laisa itu 'atifah, mengatofkan, karena dia maknanya sama dengan la anafiyah, lal jamalu sama. Yang mana yu'taf biha ba'dal isbat, diatofkan dengannya setelah penetapan. Ya jizil fata, isbat kan? Iya kan? Isbat. Ya. Yu'tof biha, diatofkan, yu'tof biha, diatofkan dengan la, ataupun dengan laisa. Ya. Setelah isbat, setelah penetapan. Ya jizil fata, ini isbat. Ja'a zaidun, isbat. Ya. La, misalkan Umar. Ya. Nah, itu kan diatofkan dengan la, setelah isbat, bukan setelah nafi. Demikian pula laisa, diatofkan dengan laisa setelah isbat. Wa takhtassu kana, sebelum dilanjut barangkali ada yang mau ditanyakan biar enggak terlalu jauh. Hah? Ya, syarah Al-Muradi, maksudnya syarah milik beliau Al-Muradi. Apa? Oh, mana? Mayuhimu itu. Maknanya gitu, diulangi. Ya, di dalam syarah milik Al-Muradi ada sesuatu yang mengesankan. Mayuhimu, sesuatu yang mengesankan bahwasanya zala dan bariha fatia infaka sama gitu dalam naqs dan tam. Mutlak disamaratakan, bisa dijadikan apa? Tam, bisa dijadikan naqs. Ya tergantung kalimatnya. Tidak ada bedanya katanya. Sedangkan di sini kan dibedakan kan? Iya kan? Fatia dibedakan dari yang lainnya. Laisa, ya. Oh iya. Ya laisa fi'lun yu'ta biha lil'atfi faqat. Ya begitu aja kira-kira. Fi'il didatangkan untuk sekedar mengatofkan saja. Iya. Didatang. Iya, untuk mengatofkan saja. Laisa laha khabar awala isim. Laisa laha isim wala khabar. Tidak ada. Untuk mengatofkan saja sudah. Murni untuk mengatofkan, ha? Ya, Jamal ma'tuf ala al-fata. Ya, ma'tuf ala al-marfu, marfu mislu, gitu. Ya, coba di muroja lagi. Zala bagaimana? Apakah dia dalam penggunaan selalu tam, selalu naqis, atau boleh juga tam? Hah? Bisa tam. Contohnya apa? Ini pendapatnya siapa? Abu Ali Al-Farisi, iya kan? Boleh tam katanya, berarti ada khilaf kan di dalamnya. Kalau sebelumnya kan enggak ada. Iya, enggak ada khilaf kayak kana, iya kan? Juga abha dan yang lainnya. Kemudian fatia, bagaimana fatia? Apakah secara mutlak boleh pula dijadikan tam? Fatia? Hah? Ya. Kalau nakis bukan dengan mengkasra apa? Kalau tam, ya kalau nakis jelas, iya, ya mungkin boleh dua-duanya. Ya kalau tam, kata siapa? Adamam ini boleh tapi dengan syarat taknya di fathah. Ya nggak mutlak kan beda berarti kan? Laisa, bagaimana Laisa? Laisa, ya mulazim an-naqas tapi terkadang didatangkan hanya sekedar untuk apa? Ya mengatofkan. Gimana tadi ada pertanyaan? Damazillu. Ya. Wallal yaum maksudnya di hari ini apa? Teduh gitu loh. Iya. Wallal yaum ada bayangan, ada apa namanya? Naungan gitu. Mungkin banyak awan gitu. Ya. Sebutkan di sini apa? Dama dhilluh. Terus menerus gitu naungannya ataupun keteduhannya hari ini. Dari pagi sampai sore teduh aja gitu. Teduh. Paham kan? Maknanya teduh. Ya. Teduh. Seperti antum beristirahat di bawah pohon gitu dari sinar matahari. Ya, sedangkan ya hari itu matahari tertutupi oleh awan sehingga kelihatan teduh. Yang lain? Enggak ada ya, lanjut. Wa takhtassu kana an akhawatiha wa takhtassu kana an akhawatiha bi umurin fi jawazi ziyadatiha lafzan wa ma'nan fala tufidu dalalata 'alal mudhi. Al-mudhi itu bentukan apa? Masdar ya, dari madha yamdhi al-mudhi. Dan kana dikhususkan dari teman-temannya dengan beberapa perkara. Yang pertama, ya, keistimewaan dari kana adalah bijawazi ziyadatiha. Boleh kana dijadikan sebagai tambahan saja. Lafzan wa ma'nan, baik dari sisi lafad juga maknanya. Fala tufidu dalalata 'alal mudhi, sehingga ketika itu, ketika kana dijadikan sebagai kana yang zaidah, tidaklah menunjukkan kepada makna al-mudhi, makna lampau. Wa la yusnad ilaiha fa'ilun, dan tidak bisa disandarkan kepadanya fa'il zaidah. Bal yakunu wujuduha ka'adamiha, bahkan keadaan kana ketika dijadikan zaidah adanya seperti tidak adanya. Kal harfi zaid, seperti halnya huruf tambahan. Wa yabqal kalamu ba'da hadfiha 'ala ma'na, dan ucapan ya setelah dibuangnya kana tetap di atas maknanya, tidak ada perubahan. Ya, di atas makna sebelumnya ketika ada kana, tidak ada perubahan. Illa fi ta'kid, ini bedanya. Dengan adanya kana tadi ada makna tambahan, yaitu ta'kid. Ya. Ta'kid atau ta'kid yang lebih rajih? Hah? Apa dalilnya? Wa qad ja'altumullaha 'alaikum. Apa dalilnya itu? Ta'kida. Hah? Ayatnya? Masdar dari wakada atau akada, yu'akidu. Ta'kid ya. Apa ayatnya? Ada enggak? Ada kan? Kemudian qalahu Thail fi syarh al-mufassal wa hadha ma'na zaid fi kulli mawdi'. Dikatakan oleh Thail dalam syarh al-mufassal, inilah makna az-zaid, tambahan pada semua tempat, yaitu taukid. Ya, kalau zaid, zaidah, zaidah, maknanya taukid. Intaha. Wa qala Abu Bakr al-Khubaisi, wa qad takunu mulghatan fil lafzi duna al-ma'na. Dikatakan oleh Abu Bakr al-Khubaisi, terkadang kana mulghah, tidak diamalkan pada lafadznya. Tidak diamalkan pada lafadznya, tidak merofakkan isimnya, tidak menasabkan khabarnya. Dunal makna, tapi maknanya tetap dipakai. Ya. Kaqauli Zaid, kaqaulika, seperti ungkapanmu Zaidun kana qa'imun. Di sini kan diilgha, enggak diamalkan kana kan. Zaidun kana qa'imun. Ya, dari sisi lafadznya mulghah, tidak diamalkan. Tapi dari sisi maknanya digunakan. Fatadullu kana ala anna al-qiyama kana fi ma madha. Kalam ini menunjukkan bahwasanya berdiri itu dihasilkan pada waktu yang lampau. Zaidun kana qa'imun. Zaid tadinya berdiri gitu. Kalau dibuang kananya, Zaid sedang berdiri ya kan? Dikasih kana, Zaid tadinya berdiri, sekarang tidak lagi. Dari sisi makna digunakan, dari sisi apa lafaz tidak diamalkan. Wa fi ar-radi i'lam anna kana tuzadu ghayra mufidatin li syai'in illa ya ila pada sini i'lam anna kana tuzadu ya ghayra mufidatin li syai'in illa apa enggak kasrah atau fathah illa madhi ta'kid sebagai apa madal ya dari li syai' ya. Ghairu mufidatin li syai'in illa mahdi taukid illa mahdi at-ta'kid ya ka qawlihi ta'ala man kana fil mahdi sabiyya. Ketahuilah bahwasanya kana ditambahkan ghairu mufidah li syai' dalam keadaan tidak apa memberikan faedah sesuatu pun ataupun mustatsna ya mansub berarti ya mahdha at-taukid mahdha ta'kid kecuali murni sekedar untuk mentaukid, memberikan penekanan makna. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah ta'ala, man kana fil mahdi sabiyya. Apa ya sebelumnya? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya, bagaimana kami akan berbicara? Ya. dengan anak yang masih dalam ayunan, masih kecil. Wa kana idza dallat kana ala zaman al madi wa lam ta'mal. Jadi tadi man kana fil mahri sabian, nanti akan ada penjelasannya. Wa kadza idza dallat kana ala zaman al madi, demikian pula apabila kana menunjukkan kepada waktu yang lampau, wa lam ta'mal, kemudian dia tidak beramal, maka juga sama, didatangkan sekedar untuk mentaukid. Contohnya ma kana ahsana zaidan, ya, alangkah baiknya, alangkah bagusnya Zaid. Fa'adamu amaliha hina idzin li'adami dalalatiha 'ala al-hadatsil mutlaq. Tidak beramalnya karena ketika itu, ya, karena tidak menunjukkan kepada kejadian yang mutlak, yang umum. Mana yang ada ataupun dihasilkan ataupun yang semisalnya. Fabaqiyat kadzarfi, maka tinggallah karena seperti dzarf. Dalatan ala zaman faqat, hanya menunjukkan kepada waktu saja, tidak menunjukkan kepada kejadian yang sifatnya umum. Intaha, selesai. Wa inna ma takunu zaidan bi syarti an takuna bi lafdhil madhi, dan tidak lain kana itu menjadi kana yang zaidah tambahan, ada syaratnya, yaitu agar kana datang dengan lafaz madhi. Kenapa? Li khiffatihi, karena ringannya lafaz madhi ini. Kana, ya, lebih ringan daripada yakunu. Wa li ta'ayyuni zaman fihi, ya, karena jelas penunjukannya kepada zaman yang telah lalu. Dunal mudhari', berbeda halnya dengan fil mudhari', yang lebih berat. Dan juga penunjukannya kepada zaman tidak pasti. Wa nadara ziyadatuha bi lafdhil mudhari', dan jarang kana datang dalam kondisi sebagai tambahan dengan lafaz mudhari', seperti ucapannya penyair, anta takunu majidun nabi nabilun idza tahubbu syam'alun balilu. Engkau majidun, mulia, nabil, mulia dan utama, idza tahubbu syam'alun balilu, manakala bertiup angin dari angin basah dari arah mana? Selatan, ya. Ya, angin basah, anginnya mengandung apa? Hawa udara dingin yang bertiup dari arah selatan. Di sini mana syahidnya? Takun, anta takunu. Di sini enggak diamalkan pada lafadznya. Ya. Anta majidun nabilun, sama dengan anta takunu majidun nabil. Hanya saja di sini ada faedah apa? Taukid. Bi fathil ba, dengan menfathah ba'nya, balil. Dengan wazan di situ faqil, ya. Di sini qatil. Bi makna mablulah, maknanya mablulah. Basah. Sudah, sampai di situ, ya. Tadi baca. Ya, silakan sebelum dilanjutkan barangkali ada yang belum paham. Masih pembahasan kana wa khawatuha. Iya. Apanya? Terjemahannya. Iya. Kalau ma ahsana Zaid, apa artinya? Alangkah baiknya Zaid. Kalau kasih kana apa? Sungguh, gitu aja. Sungguh alangkah baiknya Zaid. Iya, dikasih sungguh aja. Atau Zaid benar-benar baik, gitu. Ya terserah lah, di mana ya taukid. Zaid benar-benar baik. Alangkah baiknya Zaid. Sungguh alangkah baiknya Zaid. Ya. Ta'ajub sih. Ya, ada makna ta'ajub. Menunjukkan makna kekaguman. Sungguh alangkah baiknya Zaid. Yang lain? Rahmat? Rahmat? Bisa ikuti? Gak ada. Ahmad Fadlu. Ya. Silakan dibaca lanjutannya. Qala syari rah. Belum. قال المصنف رحمه الله وتختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي وأن تكون في حشو الكلام نحو ما كان أحسن زيدا وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها وذلك كثير بعد لو وإن الشرطيتين كقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وتختص بجواز حذف كون مضارعها المجزوم إن لم يلها ساكن لا ضمير نصب متصل بها نحو ولم أك بغية ولا تك في ضيق وإن تك حسنة قال الشارح عليه رحمة الله وأن تكون في حشو الكلام بأن تقع بين شيئين متلازمين كالمبتدأ وخبره نحو زيد كان قائم والموصول وصلته نحو كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال أبو البقاء كان زائدة أي من هو في المهد وصبيا حال من الضمير في الجار والمجرور وقال الصفدي وهذا أجود ما قيل في إعرابه قال الخبيصي وقوله تعالى لمن كان له قلب يتوجه على الخمسة انتهى أي فيجوز أن تكون كان فيه ناقصة وقلب اسمها وله خبرها وأن تكون بمعنى صار وأن يكون فيها ضمير الشأن والجملة خبرها أي كان شأن له قلب وأن تكون تامة أي حصل له قلب فقلب فاعل وله متعلق بكان وأن تكون زائدة أي لمن له قلب وشذ زيادتها بين الجار والمجرور ومنه قول الشاعر زياد بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العراب أي على مسومة وكان زائدة وكثرت زيادتها بين ما وفعل التعجب نحو ما كان أحسن زيدا وإعرابه ما تعجبية بمعنى شيء مبتدأ كان زائدة لا فاعل لها أحسن فعل تعجب مبني على الفتح وفاعله مستتر في وجوبا تقديره هو زيد مفعول به وجملة الفعل وفاعل ومفعول في محل رفع خبر فكان زائدة بين المبتدأ وخبره وكان أفهم وقد أفهم كلامه وقد أفهم كلامه إن وقد وقد أفهم كلامه إنها لا تزاد فيه في صدر الكلام ولا في آخره وإن غيرها من أخوات أو إن غيرها من أخ أو أن غيرها من أخواتها لا يزاد قال ابن مالك وربما زيد أصبح وأمسى أي كقولهم ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها بمعنى ما أبردها وما أدفأها قال الدماميني وهذا عند البصريين نادر لا يقاس عليه انتهى وتختص كان أيضا بالنصب مفعول مطلق أو حال أي أرجع عن الاختصاص الأول رجوعا بجواز حذفها وهدها معوضا عنها ما في مثل قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع fa aba munada mudhaf wa alamat nasbihi al alif li annahu min al asma'i sittah khurashah mudhafun ilayh wa amma murakkabah min an wa ma fa in harfu masdarin wa nasbin wa ma zaidatun iwadan an kana an naqisah wa anta dhamir munfasil fi mahalli raf'in ismu kana wa dha khabaru kana wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al alifu niyabatan an al fathati li annahu min asma'i sittah wa nafarin mudafun ilayhi wa bidawazi hadfiha ma ismiha dhamiran kana aw zahiran wa ibqa'u khabariha ala halihi mansuban dalan alayhima wa dhalika ay. Ya, kita kembali ke matan dulu ya, belum kita baca kemarin. Wa takhtassu kana bi jawazi ziyadatiha bi syarti an takuna bi lafdhil madi wa an takuna fi hashwil kalam nahwu ma kana ahsana zaidan wa takhtassu aidan bi jawazi hazfiha ma'a ismiha wa ibqa'i khabariha wa dhalika katsirun ba'da law in asyartiyatain ka qawlihi alaihi salatu wassalam iltamis wa khataman aw khatiman min hadid bisa khatam bisa khatimi wa qawluhum annasu majziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ya, cukup dulu sampai di situ. Kemudian syarat berikutnya, ya, dari kana agar dia menjadi kana yang zaidah setelah yang pertama dengan lafaz madhi, yang kedua agar kana diletakkan di tengah kalam. Contohnya ma kana ahsana zaidan. Ya, di sini diletakkan di tengah, bukan di awal ataupun di akhir kalam. Wa takhtassu aidan bi jawazi hadfiha ma'a ismiha, dan juga kana dikhususkan dari teman-temannya yang lain dengan bolehnya kana bersama isimnya dibuang, kemudian dengan menyisakan khabarnya. Yang seperti ini banyak. Setelah law ataupun in asyartiyataini yang berfaedah makna syarat. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam iltamis walau khataman min hadidin. Carilah meskipun yang dicari itu adalah cincin dari besi. Wa qauluhum annas majziyuna bi'amalihim. Dan juga wa qaulihim ucapan mereka orang Arab annas majziyuna bi'amalihim. Manusia itu akan dibalasi sesuai dengan amalan-amalannya. In khairan fa khairun. In khairan fa khairun. Di sini yang disebutkan hanya apa? Hah? Ya, khabarnya. Wa in syarran fa syarrun. Wa takhtassu. Sudah cukup. Wa an takuna fi hashwil kalam. Syarat yang kedua. Ya, setelah yang pertama tadi dengan lafaz madhi, yang kedua agar kana fi hashwil kalam, wa antakuna fi hashwil kalam. Ay bi antaqa' baina syai'aini mutalazimaini kal mubtada'i wa khabari. Yani agar kana jatuh di antara dua perkara yang saling melazimi, yaitu mubtada dan khabarnya. Ini kan saling melazimi. Ya. Kalau ada mubtada mesti ada khabar. Kalau ada khabar mesti ada mubtada. Ya, kana boleh. Ya, ataupun ketika kana dijadikan tambahan maka diletakkannya di tengah-tengah antara mubtada dan khabarnya. Contohnya Zaidun kana qaimun. Zaidun kana qaimun. Kemudian juga wal mausul wasilatih, dan juga diletakkan di antara isim mausul dan silahnya. Ini juga sama saling melazimi antara isim mausul dengan silahnya. Contohnya kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami akan mengajak bicara bayi yang masih kecil, masih dalam ayunan pangkuan ibunya. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan. Ya, kana di sini diletakkan di antara isim mausul man dan apa? Jumlah silahnya fil mahdi. Qala Abul Baqa, dikatakan oleh Abul Baqa, kana zaidatun. Ya, di sini kana adalah tambahan. Maknanya man huwa fil mahdi sabiyya. Man huwa fil mahdi sabiyya. Dan sobia di situ bukan sebagai isim dari sebagai khobar dari kana bukan, tapi sebagai hal dari bomir yang ada pada al-jar wal majrur. Man huwa fil mahdi. Ya. Kemudian mana di situ amilnya? Amil itu pada asalnya adalah fi'il, isim fa'il, isim maf'ul atau yang mengandung makna fi'il. Juga yang lain bisa isim isyarah dan diantaranya isim istifham kaifa itu juga sebagai amil bagi hal yang menasabkan sobiya. Waqala as-Safadi wa hadha ajwad ma qila fi i'rabihi, dikatakan oleh as-Safadi ini adalah i'rab yang paling bagus, yaitu apa, menjadikan sobiya sebagai hal dari dhamir yang ada pada al-jar wal majrur. Qala al-Khubaisi wa qawluhu ta'ala liman kana lahu qalbun yatawajjah ala al-khamsah, kata al-Khubaisi firman Allah ta'ala liman kana lahu qalbun, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Surat apa? Qaf. Kata beliau liman kana lahu qalbun, kana di sini yatawajjah ala al-khamsah, bisa diarahkan ke lima sisi. Ay fa yajuzu an takuna kana fihi naqisah, yakni boleh untuk kana di sini dijadikan sebagai kana yang naqisah, berarti qalbunnya sebagai isimnya kana yang muakhar. Kemudian lahunya khabar kana yang muqaddam. Itu sisi yang pertama. Wa an takuna bi ma'na sara, ataupun dijadikan kana di sini bermakna sara. Iya. Maknanya sara. Apa contoh pada kalimat yang sebelumnya kana bermakna sara? Hah? Masih ingat apa contohnya? Sudah lewat kan? Kana terkadang bermakna sara, apa contohnya? Wa an yakuna fiha dhamiru sya'n wal jumlah khabaruha, dan juga untuk dijadikan pada kana itu ada dhamir sya'n. Iya. Wal jumlah khabaruha, sehingga jumlahnya lahu qalbun itu sebagai khabarnya. Ay kana sya'nu lahu qalbun, yakni perihalnya bahwasanya dia memiliki hati. Wa an takuna tamatan, atau dijadikan kana sebagai kana yang tamah, yang maknanya hasala lahu qalbun, orang yang memiliki hati ataupun dihasilkan untuknya hati. Fa qalbun fa'il, maka qalbun i'rabnya fa'il, sedangkan lahu muta'alliq dengan kana. Wa an takuna zaidah, dan juga untuk dijadikan kananya zaidah, sehingga maknanya liman lahu qalbun. Coba dihitung. Yang lima ini yang pertama apa? Naqisah. Ya, kemudian yang kedua bermakna sara. Kemudian apa? Hanya kuna fiya dhamir sya'an, jumlah sebagai khabarnya. Kemudian kana tamah. Kemudian yang terakhir zaidah. Ai liman lahu qalbun. Wa syadza ziyadatuha bainal jari wal majrur. Wa minhu qaulu syair, dan syadz ini kadang dimaukan adalah sesuatu yang menyelisih al-haq yang benar, kadang dimaukan adalah an-nudrah, jarang dalam pemakaian. Mungkin ini jarang maknanya. Ya, jarang. Ya. Kana dijadikan sebagai kana tambahan ketika diletakkan di antara al-jar wal al-jar wal majrur. Ini saling melazimi kan satu sama lainnya, tapi jarang untuk di situ disisipkan kana. Wa minhu qawlu syair, di antaranya adalah ucapannya penyair Jiyadu Bani Bakrin tasama ala kanal masumatil arabi, bukan arabi, arabi. Jiyadu Bani Bakr, kuda-kuda milik Bani Bakr tasama, ya, meningkat harganya, mengalahkan al masumati al arabi, ya, kuda-kuda yang ditandai dari kuda-kuda yang baik al arab, kuda-kuda yang baik, kuda-kuda pilihan yang ditandai. Di sini syahidnya ala kana al-masumati, di tengah-tengah antara huruf jar dengan majrurnya dengan kana. Ini syadz, ya. Ay ala al-masumati wa kana zaidah, yakni ala al-masumah, sedangkan kananya zaidah. wa kasrat ziyadatuha bainama wa fi'l ta'ajjub, dan banyak ya tambahan kana antara ma dengan fi'l ta'ajjubnya, banyak kana dijadikan sebagai kana zaidah antara fi'il antara ma dengan fi'il ta'ajjub. Contohnya ma kana ahsana zaidan, ya i'rabnya ma ta'ajjubiyah bima'na syai, ya bima'na syai. Kemudian mubtada, ya, dan dia ma mubtada. Kana zaidah, kananya zaidah. La fa'ilalah, tidak ada fa'ilnya. Ahsana fi'lu ta'ajub. Ahsana adalah fi'lun, fi'lu ta'ajub. Mabniyun ala al-fath. Mabni di atas fathah. Wa fa'iluhu mustatirun fih. Fa'ilnya mustatir padanya. Ujuban, ujuban ya. Khusus dalam bab ta'ajubiyah. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir tapi wujuban bukan jawazan. Taqdiruhu huwa Zaidan maf'ulun bih. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili wal maf'uli fi mahali rafin khabar. Kemudian jumlah fi'il fa'il dan maf'ulnya pada mahalnya rafa khabar dari ma. Ya. Fa kana zaidah bainal mubtada wal khabari. Dan kana di sini adalah tambahan antara mubtada dan khabarnya. Waqad afhama kalamuhu annaha la tuzadu fi sadril kalam wala fi akhirih wa anna ghayraha min akhawati la min akhawatiha la yuzad. Ya. Dan ucapan musannif, ya, ucapan musannif bagaimana? Wa an takuna fi hashwil kalam. Ucapannya musannif, ya, memberikan pemahaman bahwasanya tidak boleh karena dijadikan zaidah di awal kalam. Karena beliau mengatakan dalam matanya wa antakuna fi hashwil kalam. Wala fi akhir, tidak boleh pula dijadikan zaidah di akhir kalam. Wa anna ghairaha, sedangkan selain kana dari teman-temannya yang satu amalan dengannya, la yuzad, tidak bisa dijadikan sebagai tambahan. Ya. Qala Ibnu Malik wa rubbama zida, kata Ibnu Malik, terkadang ya ditambahkan juga selain kana ataupun dijadikan tambahan selain kana, seperti asbaha dan amsa. Aika qawlihim, yakni seperti ungkapan mereka, ma asbaha abrodaha, alangkah dinginnya, ya. Wa amsa adfa'aha, alangkah hangatnya. Bima'na ma abrodaha wa ma adfa'aha, maknanya ma abrodaha ma adfa'aha. Qala Ad-Damamini wa hadha 'inda al-Basriyyin nadir la yuqasu 'alayhi, dikatakan oleh Ad-Damamini yang seperti ini, yaitu dijadikannya asbaha dan amsa sebagai tambahan, ya, menurut orang-orang Basrah itu jarang dan tidak bisa dikiaskan sifatnya sama'i, ya, apa yang didengar yaitu ini pakai, selainnya tidak bisa dikiaskan, ya. Kalau orang-orang Kufah sepertinya ya membolehkan, boleh dikiaskan sepertinya di sini. Wa takhtassu ay kana aydha bin nasbi maf'ulul mutlaq. Kemudian juga kana di sini aydha nasab sebagai maf'ul mutlaq atau sebagai hal. Maknanya arji' an al-ikhtisas al-awwal ruju'an. Ya, saya kembali kepada penghususan yang pertama. Ya. Menghususkan yang ini juga. Bi jawazi hadzfiha, yakni dikhususkan karena dari teman-temannya dengan bolehnya karena untuk dibuang. Iya, wahdaha. Iya, sendirinya. Dibuang karena sendirinya. Ya Allah. Mu'awwadun anha ma, dalam keadaan digantikan posisinya oleh ma. Ya, fi mithli qauli syair, pada semisal ucapannya penyair. Aba furashah ama anta dha nafarin fa inna qaumi lam ta'kulhum ad-dhabu', wa hay aba khurashah amma anta dha nafar. Ya, sungguhnya engkau adalah orang yang memiliki nafar, pengikut yang banyak, yang kau membanggakan diri dengannya. Saya juga bisa berbangga. Kenapa? Fa inna qaumi lam ta'kulhum ad-dhabu', karena sesungguhnya kaumku tidak bisa dimakan oleh ad-dhabu'. Ya, makna aslinya babu adalah apa? Babu, hyena itu, sejenis anjing hutan yang dikatakan oleh Rasul sebagai binatang buruan untuk kalian. Tapi yang dimaukan di sini tahun paceklik. Fa inna qaumi lam ta'kulhum ad-dhabu', sesungguhnya kaumku karena begitu kuatnya itu tidak tertimpa yang namanya musim paceklik, ya. Mampu melewati tahun-tahun yang kering, ya. Lam ta'kulhum ad-dhabu', tidak bisa dimakan, tidak bisa binasa karena sebab apa? Tahun-tahun paceklik. Di sini mana syaitnya? Hah? Ama anta. Asli an ma. Iya. Fa'aba munada. Ntar dulu ya. Baik, dilanjut. Fa'aba munada mubaf. Aba munada mubaf. Ihudhifa minhu harfun nida. Aba munada. Dibuang huruf nidanya. Iya. Dan dia aba mudhaf wa alamatu nasbihi al-alif li annahu min al-asma'i sittah wa khurashah mudhafun ilaih wa imma imma adalah murakkabatun min an wa ma an ma ya di sini imma amma ya di situ imma atau amma amma ya di sini imma wa amma sedangkan amma adalah tersusun dari an dan ma amma didahomkan. Fa'an harfu masdarin. An di sini adalah huruf masdar wa nasbin. Wa ma zaidah, sedangkan maknya tambahan saja. Iwadun an kana an naqisah, sebagai ganti dari kana an naqisah yang dibuang. Wa anta dhamirun munfasil. Anta dhamir munfasil fi mahalli rafin ismu kana. Ismu kana. Wa dha khabaru kana, sedangkan dha khabarnya kana. Wa huwa mansub. Wa alamatu nasbihi al-alif niaba anil fathah li annahu min al asma'i sittah. Ya. Kemudian wa nafar mudhafun ilaih. Ya. Nafar mudhafun ilaih. Jadi karena di antara keistimewaannya adalah dibuang tapi tetap bisa beramal. Ya. Kemudian keistimewaan yang lain dari kana wa bi jawazi hadziha ma'asmiha. Boleh karena dibuang bersama isimnya. Ya. Bomiron kana au zahira. Apakah isimnya bomir ataupun isim zahir. Wa ibqai khabariha. Kemudian menyisakan khabarnya saja. Ala halihi mansuban. Dalam posisinya mansub. Dalam keadaannya mansub. Dalan alaihima. Yang mana khabar yang mansub ini menunjukkan kepada kana dan isimnya yang dibuang. Wadhalika ay jawazul hadzi katsirun fi kalamihim ba'da laula wa in asyartiyataini. Yang demikian, yakni bolehnya membuang kana dan isimnya, ini banyak didapati pada ucapan mereka setelah lau ataupun in yang mengandung makna syarat. Wa ba'da ghairihima qalil, adapun selain lau dan in maka jarang dibuang di situ kana bersama isimnya. Wa innama kathuru ba'dahuma li'annahuma min al-adawati at-talibah li fi'laini fa yatulu al-kalamu fa yukhaffaf bil hadzi wa khussa dhalik bi an wa law duna baqiyati adawati syart li anna ya. Kemudian dari mana tadi wa ba'da ghairima ya. Boleh dibuang itu banyak terjadi setelah lau dan in asyartiyataini dan selain dan pada selain keduanya sedikit ya tidak lain banyak ya setelah keduanya tidak lain banyak atau seringkali dibuang karena dengan isimnya setelah in dan lau karena keduanya in dan lau minal adawati thalibah di antara alat-alat thalibah yang menuntut dua fi'il. Ya. Dua fi'il. In kumta kumtu. Ya. Fayatulul kalam. Sehingga menjadi panjang kalam. Karena ya. Lau dan apa? In butuh kepada dua fi'il. Sehingga kalamnya panjang. Fayukhoffaf bilhazi. Sehingga diringankanlah dengan membuang kana dan isimnya. Wa khusso dhalika bi'an walau duna baqiyah adawati syarat. Ya. Dan dikhususkan hal itu pembuangan isim dan juga kana setelah an dan lau ataupun adawatnya dikhususkan dengan an dan lau duna baqiyati adawati syarat, bukan adat-adat syarat yang lain. Li'anna in ummu adawati syarat al-jazimah. Karena in adalah induknya. Nah, adawatu syarat yang menjazmkan. Jadi induknya alat-alat syarat yang menjazmkan adalah apa? In. Walau ummu adawati syarat al-ghairi al-jazimah. Sedangkan apa? Lau adalah induknya adawatu syarat yang tidak menjazmkan. Wahum yatawassa'una fil ummahat ma la yatawassa'una fi ghairiha. Maka mereka berluas-luas dalam ummahat, sesuatu yang merupakan induk pokok dari sesuatu, pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada cabang-cabangnya, pada selainnya. Ya. Seperti kalau pada munada, induknya apa munada? Menggunakan ya. Ya, kalau dibuang, mesti ya yang ditakdirkan. Dari apa? Ahruf an-nida, huruf-huruf nida. Bukan yang lainnya. Kenapa? Karena dia induknya berluas-luas dalam apa? Perlakuan mereka terhadap yang merupakan induknya. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam iltamis walau khataman min hadid. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadid. Carilah meskipun dengan cincin dari besi. Ya. Ai walau kana alladhi taltamisuhu khataman. Yani meskipun yang kau cari, yang kau dapatkan adalah khataman, yaitu cincin dari besi. Fahudhifa kana ma'asmiha, dibuanglah kana bersama isimnya, yaitu apa? Kana dan allazi, ya. Wa i'rabu iltamis fi'lu amrin wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Wal waw harfu 'athfin, law harfu syartin. Ji'a biha li'aqdi sababiyah wal musabbabiyah. Ya, i'rabnya iltamis fil amr, fa'ilnya mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Kemudian walau, wawu harfu atfin, huruf ataf. Lau harfu syartin, lau adalah huruf syarat. Ghairu jazimah, ji'a biha didatangkan li'aqdi sababiyah wal musababiyah. Untuk mengikat sebab dan pengaruhnya, akibatnya. Ya, dalam Al-Quran juga banyak ya. Lau anna li karratan fa'akuna. Apa? Ayatnya. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmat rabbi la amsaktum khasyatal infaq. Katakanlah seandainya kau memiliki perbendaharaan ya bumi, lan la asfaqtum apa? Qul law antum tamlikuna khazaina rahmat rabbi la amsaktum khasyatal infaq. Ya, di sini ditetapkan sebab, yaitu kalau kalian memiliki perbendaharaan harta benda, ya, juga sebabnya ataupun akibatnya, yaitu kalian akan menahan harta tersebut, tidak mau berinfak karena sifat bakhil pada diri kalian. Nah, untuk mengikat sebab dan musababnya, sebab dan akibatnya, ataupun sebab dan pengaruhnya. Bainal jumlatai asyarat wal jaza, antara yang ada pada dua jumlah, jumlah syarat itu mengandung sebabnya, wal jaza mengandung musababiyahnya, musababnya. Fi zamanil madhi, ini dikatnya pada zaman yang lampau. Ya, kalau dengan apa? Lau. Saya ulangi, lau adalah huruf syarat yang didatangkan untuk mengikat sebab dengan akibatnya yang ada di antara dua jumlah syarat dan balasannya. Ini terjadi di waktu yang lampau. Ya. Ya, seperti lau annali apa mal apa la hujja, ini saya akan haji. Ini kan lampau. Kalau dari dulu saya punya harta ya haji, tapi sampai sekarang belum. Ya. Bi khilafi in fa innaha li'aqdi sababiyah wal musabbabiyah fil mustaqbal. Ya, bedanya dengan in, kalau in adalah untuk mengikat sebab dan akibatnya atau pengaruhnya di waktu yang akan datang. Ya kan, in kumta kumtu, kalau kamu berdiri saya akan berdiri. Wa yuqalu fiha, dan dikatakan bahwasanya in itu adalah harfum tina limtina. Ya, dikatakan harfum tina limtina. Ay harfun yuqalu alam tina jawabiha limtina'i syartiha. Yani bahwasanya in adalah huruf yang dikatakan alam tina'i jawabiha, terhalangnya jawaban lim tina'i syartiha, karena terhalangnya syarat. Iya. Apa contohnya? In. Ya, dalam jumlah yang lain. Hah? Apa? Bisa menentangkan contoh? Kita terapkan dengan definisi ini. Ya, di sini seperti tadi, in kumta kumtu. Iya. Jawabannya kumtu. Di sini terwujud enggak berdiri? In kumta kumtu. Berdirinya saya dihasilkan apa enggak? Tidak kan? Kenapa? Karena kamu tidak berdiri gitu loh. In kumta kumtu. Saya berdiri enggak? Enggak berdiri. Kenapa? Karena kamu berdiri gitu. Ya, terhalangnya jawaban karena terhalangnya syaratnya. Khotaman khobar baikana al-mahdhufah. Khotaman adalah khobar baikana yang dibuang bersama isimnya. Wa jumlah min hadid, kemudian jumlah min hadid itu na'at bagi khotam. Ya, dia syibul jumlah datang setelah yang nakira, maka dijadikan sebagai sifat ataupun na'at. Ya. Ya, sampai di sini ada isyal. Silakan. Ya. Jiadu. Ah, mana yang ditanyakan apa? Ya tadi keledai-keledai milik Bani Bakr tasama ala. Harganya membumbung tinggi mengalahkan ya al-masumah al-arab. Kuda-kuda pilihannya selain mereka. Ya. Yang ditandai al-masumah itu dari apa? Simah itu ya. Wasem, dari wasem. Yang ditandai, kuda-kuda pilihan yang ditandai itu masih kalah. Ya, harganya nilainya dengan kuda-kuda milik Bani Bakr. Ya. Paham? Ya. Ya, karena yang dibuangnya jelas. Karena yang beramal, yang nakiso, ya kan? Kalau karena yang tak apa karena kalau karena yang tamas sih, nggak bisa dibuang. Seperti nggak ada, jadi kalau dibuang yang nggak ada. Tiba-tiba al-motor, ada apa al-motor? Ya jadi yang dibuang itu adalah yang nakiso, yang beramal. Kalau yang tam, ya kalau dibuang ya boleh, tapi nggak ada, nggak ada kananya berarti. Yang lain enggak ada? Saya ada waktu sedikit lagi. Dimanfaatkan, barangkali ada yang kurang paham, silakan. Ya nanti belum selesai pembahasannya. Ya, tadi kan in pada contoh lau, yang innya belum. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ya. Ah, saya bacalah sedikit lagi. Wa qauluhum ay al-arabu qala al-fakihi walau qala wa qauluhu lakan aula li'annahu hadis. Ya. Kemudian qauluhum, ya wa qauluhum atau wa qaulihim annasu majziyun bi'amalihim. Yani al-arab. Ini maukan dengan dhamir ha hum adalah bangsa Arab. Tapi al-fakih berkata walau qala wa qaulu, seandainya musannif mengatakan wa qauluhu wa qawlihi, bukan wa qawlihim, lakana awla, ini saya lebih utama. Kenapa? Li'annahu hadis, karena ini hadis katanya. Intaha. Qultu wa huwa hadis. Ya, akhrajah. Saya katakan bahwasanya ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh siapa ini? Catatan kakinya enggak ada ya? Nomor satunya ada. Di situ ada enggak? Eh? Di sini enggak ada nomor satu, catatan kaki di bawahnya. Mana enggak ada? Eh? Halaman sebelumnya Muhammad Muhyiddin Minhatul Jalil itu. Kok sebelumnya ya? Kok dikeluarkan oleh Muhammad Muhyiddin hadisnya? Hah? Bukan kan? Maksud Muhammad Muhyiddin mengeluarkan hadis. Belum ahli lughah, bukan ahli hadis. Iya. An-nas majziyuna bi'amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Manusia akan dibalasi sesuai dengan amalan-amalannya. Kalau amalannya baik maka balasannya baik, kalau amalannya jelek maka balasannya jelek. I'rabnya an-nas mubtada majziyun khabar. Wa alamatu rafi al-waw niyaba 'an dhamma li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Wa majziyun ismu maf'ul. Ismu maf'ul. Iya. Jaza yajzi majzi. Wa naibul fa'il mustatir. Naibul fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu hum. Bi'amalihi muta'alliq bimajzi'in harfu syartin jazimun. Ya, tajzimu fi'laini al-awwalu fi'lu syart wa tsani jawabu. Khairan khabaru kana al-mahdhufah ma ismiha. Khairan adalah khabarnya kana yang dibuang bersama isimnya. Wa hiya fi'lun madin, dan dia adalah fi'lun madin. Fi mahali jazm, jadi kana ini buang adalah fi'l madhi pada mahalnya jazm. Kenapa? Fi'lu syart. Ya. Jadi kalau syaratnya adalah fi'il, fi'il madhi, maka i'rabnya mahalli, fi mahalli. Tapi in qumta, qumtu. Jadi qama, fi'ilun madhi, mabni ala sukun, fi mahalli, apa? Jazmin, fi'ilu syarat gitu. Wa qawluhu fa khairun, kemudian ucapan beliau, khairun alfa fihi rabitoh, fa untuk mengikat. Jawabu syarat dengan khabarnya. Ya. Kemudian khair khabar mubtada, mahzuf. Khair khabar mubtada, mahzuf. Takdirnya fajaza'uhum khairun. Wa jumlatul mubtada wal khabar fi mahali jazm. Jumlah mubtada khabar pada mahalnya jazm. Ya, jawabu syarat. Ya. Wa qawluhu wa in syarran fa syarrun. I'rabnya seperti i'rabnya in khairan fa khairun. Wa taqdir in kana amaluhum khairan fajaza'uhum khairun. Wa in kana amaluhum syarran fajaza'uhum syarrun. وهذا الذي ذكره من نصب الأول ورفع الثاني هو الأرجح أرجح الأوجه. Ini yang disebutkan oleh musannif dari dinasobkan yang pertama in khairan fa khairun dan dirafakkan yang kedua, ini adalah sisi yang paling kuat. Ya fi mithli hadza tarkib, pada semisal tarkib susunan seperti ini. Wa illa, kalau tidak, boleh pula untuk merafakkan yang pertama dan menasobkan yang kedua dan merafakkan. Ya, wa raf'uhuma wa nasbuhuma, atau merafa'kan kedua-duanya ataupun menasabkan kedua-duanya. Kama bayantu dzalika fi hawashi, kama buyyina dzalika fi hawashi syarh al-qadr, sebagaimana hal itu dijelaskan pada syarah al-qadr. Cukup dulu sampai di sini. Waktu sudah habis. Subhanallahi wa bihamdihi, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.